السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana biasanya, kita akan sedikit mempelajari tentang tafsir-tafsir dari surah-surah pendek di dalam Juz Amma. Kali ini kita akan membahas mengenai tafsir dari surat Al-Masad. Nah, apa itu surat Al-Masad? Apa surat Al-Masad? Hah? Ya, tabbat yada. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai akhir surat. Disebut dengan surat Al-Masad. Siapa yang membacanya? Kalau seorang membacanya. Al-Masad. Sama. Baca artinya. Mana itu baca ayatnya yang mana, terjemahannya yang mana? Tabat siada adillah di WhatsApp, tapi terjemahannya itu baca itu surat An-Nas. Yang kuat suaranya biar dengar oleh yang lain. Tidaklah supaya kepadanya harta hadir harta mendaya dan apa yang ia usahakan. Ya. Saya sudah dia dalam satu. Kalau dia akan masuk ke dalam aku juga. Allah memalas dalam apa dan begitu pula istrinya membawa kayu pagar. Yang akhirnya ada tali. Nah, ada berapa ayat dalam surah Al-Masad? Ada 5 ayat. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Surat ini dengan ijma' para ulama adalah surat makkiyah. Artinya bahwa surat ini turun di kota Mekah. Nah, pada ayat yang pertama Allah menyatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab dan sungguh telah celaka. Di sini disebutkan ada beberapa pendapat mengenai sebab turunnya ayat. Yang pertama disebutkan di dalam As-Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala turun perintah Allah yang berupa firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan mendaki bukit Safa. Lantas beliau berteriak, ya sabahah. Artinya beliau berteriak pada pagi hari itu. Beliau menyatakan, ya sabahah. Sehingga orang-orang di kota Mekah, mereka mulai memperhatikan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berbisik di antara mereka, suara siapakah ini? Lantas pada akhirnya mereka tahu bahwa ini adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ini adalah suara Muhammad. Maka berkumpullah mereka di Bukit Safa. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, wahai bani fulan, satu-satu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, apa pendapat kalian? Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi sahhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian kalau seandainya aku memberitakan sekarang kepada kalian bahwa akan keluar dari kaki bukit ini seekor kuda, apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab, ma jarrabna alaika kadziban. Kata mereka, kami tidak pernah tahu bahwa engkau berbuat dusta. Engkau mengucapkan sesuatu yang dusta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Kalau begitu aku peringatkan kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang keras, yaitu azab api neraka Allah. Beliau ajak mereka untuk beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itulah kemudian Abu Lahab bangkit dan dia menyatakan, tabban laka ya Muhammad, alihadha jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena urusan ini engkau kumpulkan kami? Lantas dia berdiri, bangkit, dan dia pergi. Maka turunlah ayat, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah celaka. Sampai akhir surat. Ya, Allah membalas ucapan Abu Lahab yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam celaka dengan perbuatannya itu. Nah. Di dalam riwayat Al-Humaydi dan juga yang selainnya, Ada tambahan? Tatkala istri dari Abu Lahab mendengar bahwa telah turun Al-Qur'anul Karim berbicara tentang suaminya dan juga tentang dirinya, maka dia bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu Nabi sedang duduk di Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Dan bersama beliau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa gerangan yang membuatnya mencari Nabi? Dia sangat murka. Ketika dia mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawa batu di tangannya. Dia katakan, "Wallahi, kalau aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan pukul mulutnya dengan batu ini." Subhanallah, dia datang ke Masjidil Haram. Kemudian dia melihat di situ ada Abu Bakar. Dan dia tidak sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah ada di sampingnya. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, inna sahibaka qad balagani annahu yahjuni." Wahai Abu Bakar, telah sampai berita kepadaku bahwa sahabatmu itu telah mencercaku, menyerangku dengan ucapannya. "Wallahi la wajadtuhu la darabtuhu bihadzal fahr fa." Demi Allah, kalau seandainya aku mendapati sahabatmu itu, akan aku pukul mulutnya dengan batu ini. Jala ini istri. Baik. Kemudian dia menyebutkan kepada Abu Bakar, katanya, "Wallahi inni la sya'irah." Jadi istrinya ini menyangka bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah syair. Dan biasa dahulu di kalangan bangsa Arab, kalau mereka ingin menyerang seseorang dengan ucapan, mereka gunakan syair. Dan itu lebih menggunjam di hatinya. Bahkan terkadang lebih menyakitkan daripada tusukan pedang dan tombak. Ketika seorang diserang dengan syair-syair untuk melecehkan dan menjatuhkan kehormatannya. Nah, disangkanya bahwa apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab," dan seterusnya, itu adalah syair. Maka dia membalasnya, dia katakan kepada Abu Bakar, "Aku juga seorang wanita yang bisa membuat syair. Innila sya'ira." Kemudian dia mengucapkan syairnya, "Mudhammaman asayna wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina." Artinya, "Mudhammaman asayna." Mudhammah, orang yang tercela itu. Lawan dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita adalah Muhammad yang terpuji. Maka dia balik nama itu dan dia sebut sebagai orang yang tercela. Kalau nama Nabi kita Muhammad, dia katakan mudhammam. Orang yang tercela, mudhammaman asayna. Orang yang tercela itu telah kami ingkari. Maksudnya Nabi kita. Wa amruhu abaina, dan urusannya telah kami abaikan. Wa dinuhu qalaina, dan agamanya telah kami tinggalkan. Untuk membalas surat Al-Lahab yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala istri dari Abu Lahab ini pergi, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Rasulullah ada di sampingnya, tapi istrinya tidak melihat. Istri Abu Lahab tidak melihat beliau. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ama taraha ra'atka?" "Wahai Rasulullah, engkau tidak lihat bahwa dia tidak melihatmu tadi." "Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ra'atni laqad akhadha Allahu basaraha anni." Kata Nabi, "Iya, dia memang tidak melihatku karena Allah telah mengangkat pandangannya untuk dapat melihatku." Jadi ditutupi oleh Allah. Nah, ini pendapat yang paling kuat tentang sebab turunnya ayat, yaitu Abu Lahab menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, kenapa engkau kumpulkan kami karena urusan ini, maka turunlah ayat tadi. Pendapat yang kedua, pendapat yang lain menyatakan bahwa sebab dari turun ayat ini adalah bahwasanya Abu Lahab pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau, "Madza a'taita in amantu bika ya Muhammad? Apa yang dapat engkau berikan kepadaku kalau aku beriman kepadamu wahai Muhammad?" Dia kira ini urusannya seperti urusan transaksi jual beli, bisnis. Kalau aku beriman, apa yang akan dapat engkau berikan kepadaku sebagai imbalannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama yu'tal muslimun." Ya, engkau punya hak diberikan kepadamu sebagaimana hak kaum muslimin yang lainnya. Engkau tidak akan punya kelebihan dan keutamaan dibanding mereka. Ya, hakmu seperti hak kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kata Abu Lahab, "Mali alaihim fadl." Kalau begitu aku tidak punya keutamaan atas mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa aku dapatkan. Kata Nabi, "Wa ayyu syai'in tabgha?" Apa yang kau inginkan sungguhnya? Maka disitulah Abu Lahab menyatakan, "Tabban lihada min din." Celakalah agama yang seperti ini. "An akuna ana wa haula'i sawa." Bahwa aku dianggap sama dengan orang-orang yang lainnya. Dia merasa bahwa dirinya yang paling mulia, yang paling terhormat, yang paling agung. Sementara yang beriman kepada Nabi itu dianggap orang-orang yang rendahan. Sehingga dia tidak mau untuk memeluk agama yang seperti ini. Dia menyatakan celakalah agama yang demikian, yang menyamakan aku dengan orang-orang lain itu. Maka turunlah ayat, tabbat yada adin lahabi wa tabb. Tabbat yada adin lahabi wa tabb. Nah. Pendapat yang ketiga mengenai turunnya ayat, bahwasanya dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, beliau alaihi salatu wassalam datang kepada beliau utusan-utusan dari luar negeri, orang-orang yang datang dari luar daerah, dari luar kota Mekah, ingin mengetahui apa sungguhnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap ada utusan yang datang, Abu Lahab segera menemui utusan-utusan tersebut. Maka para utusan itu menyatakan kepada Abu Lahab, "Anta a'lamu bihi minna." Tentu engkau lebih tahu tentangnya daripada kami, karena engkau adalah pamannya. Maka kata Abu Lahab, "Innahu kadzabun sahir." Orang ini adalah seorang pendusta dan tukang sihir. Sehingga banyak dari orang-orang yang datang dari luar kota Mekah itu yang akhirnya kembali ke tempat mereka masing-masing dan tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada suatu ketika, suatu utusan, orang yang datang dari luar kota Mekah, datang ke kota Mekah, kemudian bertemu dengan Abu Lahab, dan Abu Lahab menyatakan hal yang demikian kepada mereka. Tapi kata mereka, "Kami tidak akan pulang sampai kami benar-benar bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami harus mendengar ucapannya langsung dari orangnya." Kata Abu Lahab, "Inna lam nazal nu'alijuhu fatabban lahu wa ta'san." Kami masih dalam proses untuk menyembuhkannya. Dan celakalah dia dan tidak akan pernah beruntung. Maka hal itu diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih hatinya. Maka turunlah ayat ini, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab," sampai akhir surat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, bahwasanya suatu ketika Abu Lahab itu pernah ingin melempar, melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Maka Allah mencegahnya dan Allah turunkan ayat ini, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab," sampai akhir surat. Ini ada empat pendapat yang disebutkan, tapi dalam empat pendapat ini yang paling kuat riwayatnya adalah yang pertama, karena yang pertama itu disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Baik. Ya, dalam ayat yang pertama ini Allah nyatakan tabbat yada. Apa artinya tabbat? Ya, sebagian mengatakan artinya khasirat. Itu pendapat Imam Qatadah, artinya khasirat, merugi. Sebagian yang lain menyatakan khabat. Ya. Artinya hampir mirip, tidak akan pernah beruntung. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Sebagian menyatakan maksudnya tabat ghollat, telah sesat. Ini pendapat apa? Sebagian yang lain menyatakan maksudnya tabat halakat, binasa, celaka. Ini pendapat Ibn Jubair. Jadi ada beberapa pendapat, tapi yang intinya bahwa tabat itu hampir sama maknanya, ya, celaka, binasa, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Nah, kemudian kenapa dinyatakan tabbat siada Abi Lahabin Watab? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa dinisbatkan kepada kedua tangannya? Ya. Apakah berarti cuma kedua tangannya saja yang binasa, yang celaka itu? Ya. Dikatakan oleh ahli tafsir, kenapa dinisbatkan kepada kedua tangan Abu Lahab? Karena mayoritas perbuatan itu dilakukan dengan apa? Dengan kedua tangan. Ya. Sehingga dinisbatkan kepada kedua tangannya. Tapi yang dimaksud dengan kedua tangan itu adalah dirinya. Ya, seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-10. Dzalika bima qaddamat yada wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Yang demikian itu karena apa yang diperbuat oleh kedua tanganmu. Maksudnya ai ma qaddamat nafsuk, apa yang diperbuat oleh dirimu. Nah, dan ini adalah kebiasaan Arab di mana mereka menyebutkan sebahagian tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Nah, baik. Dalam ayat ini disebutkan tabbat yada Abi Lahabin watab. Ya. Tabba dua kali diulangi oleh Allah. Yang artinya celaka, binasa, merugi. Tabba. Ya. Tabbat yada Abi Lahabin. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watab dan celakalah. Dua kali diulangi oleh Allah. Ya. Kata Imam Al-Farra rahimahullah, al-tabbul awal doa, wathani khabar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, kata Al-Farra, yang pertama itu artinya doa. Celakalah kedua tangan Abu Lahab itu adalah doa. Ya, celaka kedua tangan Abu Lahab itu. Didoakan agar kedua tangannya celaka. Dan yang kedua, watab itu adalah khabar dan berita. Yang kedua adalah berita, artinya bahwa memang telah benar-benar celaka. Kalau yang pertama adalah doa, yang kedua adalah berita. Ya, seperti dalam pembicaraan bahasa Arab, terkadang mereka mengatakan, ahlakahullahu wa qadhalak. Semoga Allah membinasakannya dan sungguh dia telah binasa. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah berita. Nah, seperti itu juga dalam ayat ini. Tabbat syada Abi Lahabin wa tabb. Ya, semoga celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah celaka. Jadi yang pertama doa, yang kedua berita. Nah, dan Abu Lahab ini siapa yang tahu namanya? Siapa namanya Abu Lahab? Zaki, siapa namanya? Ah, yang ngantuk-ngantuk ini. Siapa namanya Abu Lahab? Afif, siapa namanya Abu Lahab? Enggak tahu. Kalau enggak tahu jangan ngantuk. Ya, yang enggak tahu jangan ngantuk. Yang tahu juga enggak boleh ngantuk. Namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Ya, siapa namanya? Abdul Uzza. Uzza itu apa? Salah satu berhala dari berhala-berhala musyrikin. Ya. Ini bentuk kata mu'annas dari Al-Aziz. Kalau nama Allah ada Al-Aziz, mereka kasih nama dari berhala mereka dalam bentuk kata mu'annasnya, kata untuk wanitanya, Al-Uzza. Nah, Abu Lahab ini namanya Abdul Uzza, hamba dari berhala Uzza. Beliau adalah, wah pakai beliau segala, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Berarti kakeknya, berarti bapaknya adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saudara dari bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi bernama Abdullah, kalau dia bernama Abdul Uzza. Naam. Dia dan istrinya adalah orang yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, kata Tariq bin Abdullah Al-Muharibi, aku suatu ketika pernah berada di pasar Zulmajaz. Ini salah satu pasar yang ada di masa jahiliyah ini. Tiba-tiba aku melihat ada seorang yang mengucapkan, ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai segenap manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan aku dapati di belakangnya ada seseorang yang selalu melemparinya. Sampai kaki orang yang ada di depannya itu, kedua betisnya berdarah, dan tulang yang berada di atas kedua mata kakinya itu berdarah, karena dilemparnya dengan batu. Maka aku bertanya, siapa orang yang ada di depannya itu yang mengatakan, ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dan siapa pula orang yang berada di belakangnya, yang setiap kali orang yang di depannya mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung, dia menjawab, wahai sekalian manusia, innahu kadzab fala tusaddiqu. Wahai sekalian manusia, dia ini pendusta, jangan kalian benarkan dia. Maka diberitahu kepada Tariq bin Abdullah Al-Muharibi bahwa yang di depan itu adalah Muhammad, yang di belakang itu adalah pamannya Abu Lahab, yang menyangka bahwa Muhammad itu adalah pendusta. Jadi subhanallah, ini antara ponakan dengan paman. Ya, Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Beliau berkeliling di pasar Zulmajaz untuk mengajak manusia berdakwah kepada jalan Allah. Ini Abu Lahab di belakang yang lempari dengan batu sambil mengatakan, wahai sekalian manusia, jangan kalian benarkan, ini pendusta. Pendusta orang ini. Ya, padahal pamannya sendiri. Nah, demikian salah satu bentuk dari permusuhannya yang sangat bengis, sangat kejam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah, di sini ada satu pembahasan. Allah menyatakan tabbat yada Abi Lahabin. Ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Padahal namanya siapa? Abdul Uzza. Ya, berarti Abu Lahab ini adalah kunyahnya. Ya, kenapa dia disebut dengan Abu Lahab? Karena memang orangnya tampan. Dan wajahnya itu cerah, apa terang. Berkilau. Ya. Sehingga disebut dengan Abu Lahab. Karena Lahab itu artinya menyala. Nah, nanti akan ada pembahasannya. Kenapa kemudian disebut dengan Lahab? Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa Allah menyebutnya di dalam Al-Quran dengan kunyahnya, tidak dengan namanya. Kenapa enggak dikatakan Tabbat Yada Abdul Uzza Watab, tapi dinyatakan dengan kunyahnya. Kunyahnya yang disebutkan. Tabbat Yada Abi Lahabin. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama ada 4 alasan. Kenapa disebutkan dengan Abu Lahab tidak disebutkan dengan namanya? Baik, alasan yang pertama karena namanya adalah Abdul Uzza. Sementara Al-Uzza itu adalah nama dari berhala. Berarti Abdul Uzza itu adalah penghambaan diri kepada berhala. Nah, Allah Azza wa Jal tidak ingin disebutkan di dalam Al-Quran ada penghambaan diri kepada yang selain Allah. Karena ini kitab sucinya. Sehingga kalau disebutkan Abdul Uzza di dalam Al-Quran ini tidak layak. Sebab itu penghambaan diri kepada berhala. Makanya lebih dipilih Al-Quran menurunkan dengan menyebut kunyahnya. Tabbat yada abi lahabin watab. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kunyah Abu Lahab ini lebih masyhur daripada namanya. Sehingga itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya antum kan kalau saya katakan Abu Lahab pasti semua orang tahu. Ya, begitu saya tanya siapa namanya Abu Lahab? Tak ada seorang pun yang tahu. Menunjukkan apa? Bahwa kunyahnya lebih masyhur. Dan dahulu pun demikian. Ya, dia lebih dikenal dengan Abu Lahab daripada Abdul Uzza. Karena dalam bahasa Arab itu ada tiga ya. Perlu diketahui ada tiga. Ada nama. Kemudian ada kunyah. Kunyah itu yang di awalnya pakai Abu-Abu. Ya, itu tadi Abu Lahab. Ya, Abu Hurairah. Kalau sahabat ada Abu Hurairah. Ada yang lainnya juga. Ya, Abu Bakar misalnya. Nah, itu disebut dengan kunyah. Nah, atau kalau perempuan pakai ummu di depannya. Ummu ini, ummu itu. Itu namanya kunyah. Ada juga yang ketiga disebut dengan laqab, gelar. Ya. Kadang orang itu digelar dengan Al-Asad. Misalnya kalau di kalangan para ulama, ya, namanya adalah Fulan bin Fulan. Kunyahnya adalah Fulan. Gelarnya adalah seperti ini. Misalnya ya, sebagai contoh saja. Seperti misalnya namanya ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Gelarnya Asadus Sunnah. Singanya Sunnah. Nah, itu untuk semakin menjelaskan, menampakkan ya tentang zat orang itu. Bahwa dia punya nama Abu Abdurrahman. Punya nama Muhammad. Mungkin banyak orang punya nama Muhammad. Maka dibedakan kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Ya. Nah, mungkin juga ada yang punya kunyah Abu Abdurrahman. Maka lebih spesifik lagi, dia dikenal dengan Asadus Sunnah. Ini namanya apa? Laqab. Ya. Singa Sunnah. Itu namanya laqab. Baik. Jadi tadi yang kedua, dia lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa nama itu lebih mulia daripada kunyah. Sehingga Allah Azza wa Jal tidak ingin menyebutnya dengan sesuatu yang lebih mulia. Tapi Allah ingin menyebutnya dengan sesuatu yang lebih rendah, yaitu kunyahnya. Nah, di antara yang menunjukkan bahwa nama itu lebih mulia daripada kunyah, di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menyebut para nabi, Allah tidak satu pun menyebut para nabi itu dengan kunyah. Semua para nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah sebutkan dengan namanya. Tidak ada yang disebutkan Abu siapa, gitu. Tidak ada di dalam Al-Quran. Masing-masing disebutkan dengan namanya, menunjukkan bahwa nama lebih mulia daripada kunyah. Nah, dan juga Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang dirinya dengan nama. Dan tidak ada kunyah. Dan memang mustahil dan tidak layak, tidak pantas ada kunyah yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal. Karena zat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang sangat dikenal, diketahui oleh segenap makhluknya. Baik. Jadi ini alasan yang ketiga. Ya Allah ingin menyebutnya dengan sesuatu yang lebih rendah sehingga Allah lebih memilih kunyahnya daripada namanya, karena nama itu lebih mulia daripada kunyah. Alasan yang keempat, yaitu Allah ingin merealisasikan nisbahnya tersebut. Ya, dia dikatakan Abu Lahab, bapak sesuatu yang menyala. Ya, nah sudah, karena dia disebut dengan bapak yang menyala, kalian aja sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, karena memang dia pantas dibakar dalam api neraka yang menyala-nyala. Sehingga Allah pilih kunyahnya Abu Lahab yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk merealisasikan ya sesuatu yang dinisbatkan kepadanya bahwa dia bapak yang menyala. Ya sudah, berarti dia memang pantas untuk api neraka yang menyala-nyala. Ini alasan yang keempat. Ada empat alasan kenapa tidak disebut dengan namanya tetapi disebut dengan kunyahnya. Nah, siapa yang ulangi? Satu orang dari depan, satu orang dari belakang. Siapa yang mewakili dari depan? Nah, antum. Siapa namanya? Hah? Baik. Ayo dengan cepat, singkat, padat, lugas. Allah tidak ingin menyebutkan di dalam Al-Quran adanya penghambaan diri kepada berhala. Ya, karena namanya adalah Abdul Uzza. Yang kedua? Uzza ini lebih masyhur dari nama aslinya. Nah, yang ketiga? Nama lebih mulia dari kunyah karena para nama para nabi disebutkan langsung karena nama aslinya bukan kunyahnya. Dalam Al-Quran. Sehingga Allah memilih sesuatu yang lebih rendah, yaitu memilih kunyahnya daripada namanya. Baik, yang keempat. Allah ingin merealisasikan maksudnya, yaitu nama Abdullah, yaitu layak berada di neraka yang menyala. Ya, Allah ingin merealisasikan sesuatu yang memang dinisbatkan kepadanya. Namanya, kunyahnya adalah Abu Lahab. Ya, bapak sesuatu yang menyala. Ya sudah, kalau gitu Allah realisasikan bahwa memang dia pantas untuk dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Makanya kata Allah dalam ayat yang berikutnya, saya sela naran zatalahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Baik. Nah, yang dari belakang. Siapa yang mewakili? Bagus. Enggak apa. Baik. Siapa yang dari belakang? Bapak yang kacamata. Kenapa? Namanya adalah Abdul Uzza, sehingga Allah tidak ingin karena itu adalah penghambaan diri kepada berhala. Baik. Kunyahnya lebih masyhur daripada namanya, ya. Dia lebih dikenal pada waktu itu dengan kunyahnya. Ya, orang lebih tahu bahwa dia itu Abu Lahab daripada namanya Abdul Uzza. Baik, yang ketiga. Yang kacamata yang depan yang bantu. Yang ketiga. Nama itu lebih mulia daripada kunyahnya, sehingga Allah ingin merendahkan Abu Lahab dengan menyebut kunyahnya dalam Al-Quran. Tidak dengan namanya. Tidak dengan namanya. Ya, salah satu bukti bahwa nama itu lebih mulia, Allah di dalam Al-Quran Al-Karim ketika menyebut para nabi, tidak satu pun disebut dengan kunyahnya. Semua para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran disebut dengan namanya. Nah, yang keempat. Allah ingin merealisasikan dengan nama yang dinisbatkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab dengan api yang menyala sehingga Abu Lahab akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kalau realisasikan bahwa memang dia pantas untuk api neraka yang menyala-nyala. Nah, ada juga pendapat lain bahwa namanya Abu Lahab itu ya sama dengan kunyahnya. Namanya Abu Lahab, kunyahnya Abu Lahab. Jadi satu. Ini pendapat lain di kalangan para ahli tafsir. Mereka menamainya dengan kunyahnya. Namanya ya kunyahnya, yaitu Abu Lahab. Dengan tujuan ya supaya wajahnya itu cerah, tampak mengkilau ya, dan indah. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan mereka menamainya dengan Abu Lahab. Ya, tidak dengan Abu Nur misalnya. An-Nur itu juga cahaya. Ya, mengkilat. Ya, suatu yang cerah. Ya, subhanallah, Allah tidak pilihkan. Allah buat orang-orang yang ada di masanya, ya, mereka menamainya dengan Abu Lahab. Ya, keluarganya juga menamainya dengan Abu Lahab, bukan Abu Nur. Atau Abu Dhiya, Dhiya itu juga cahaya. Ini semua adalah hikmah dari Allah Azza wa Jal. Ya, yang Allah jadikan mereka menamainya dengan Abu Lahab, bukan dengan Abu Nur atau Abu Dhiya. Karena An-Nur wa Dhiya itu mengandung sesuatu yang positif. Konotasinya positif, cahaya. Ya. Nah, tapi kalau Abu Lahab itu konotasinya lebih kepada yang negatif. Sehingga ketika Allah berbicara tentang api neraka, Allah sebut api neraka itu Dzaatul Lahab, ya, yang menyala-nyala. Wa subhanallah, mereka memilihnya kata ini, ya, mereka menamainya dengan Abu Lahab, bukan Abu Nur atau Abu Dhiya. Padahal memang betul dia tampan, wajahnya cerah, terang, mengkilau, ya. Padahal bisa saja mereka menyebutnya dengan Abu Nur atau Abu Dhiya yang lebih positif. Tapi subhanallah, Allah jadikan mereka menyebutnya dengan Abu Lahab yang konotasinya lebih buruk. Ya, itu bagi sesuatu api, itu lebih kepada api yang menyalanya, yang menyala-nyala dan siap membakar apapun juga. Nah, ini adalah semua karena kehendak Allah Azza wa Jal yang memang Allah takdirkan dia sebagai penduduk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai Abu Lahab. Dan dalam sebahagian bacaan, bacaan Al-Imam Mujahid, Khumais, dan juga dalam bacaan Ibnu Katsir, ya, sebagian membacanya dengan mensukunkan haknya. Tabbat yada Abi Lahbin wa tab. Kalau yang masyhur, yang umum pada kita di Mushaf Utsmani dengan bacaan apa? Memfathahkan haknya. Tabbat yada Abi Lahabin. Dalam sebagian bacaan, tabbat yada Abi Lahbin wa tab. Tapi ketika berbicara pada ayat yang berikutnya, saya selana ranzata lahab, semuanya membaca dengan fathah. Zata lahab. Tidak ada yang membaca zata lahab. Tidak ada yang mensukunkan haknya. Semuanya membaca sayasla naran zata lahab. Baik. Ini sebagai faedah tambahan saja. Kemudian, disebutkan di dalam salah satu penafsiran Ibnu Abbas, seperti yang disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, kata Ibnu Abbas, lamma khalaqallahu azza wa jal al-qalam, tatkala Allah menciptakan pena catatan takdir, Allah berkata kepada pena itu, uktub ma huwa kain wa kana fi ma kataba, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, ketika Allah menciptakan pena takdir, Allah katakan kepada pena takdir itu, tulislah segala apa yang terjadi. Dan termasuk dari apa yang ditulis oleh pena takdir, bahwa tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti celaka. Nah, artinya ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Pernah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, "Tabbat yada Abi Lahabin Watab, apakah ini sudah ada di dalam Al-Lawhil Mahfuz? Sudah ada dalam catatan takdir bahwa Abu Lahab ini memang ditakdirkan sebagai orang yang celaka dan penduduk api neraka?" Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wallahi ma kana yastati'u alla yaslaha wa innaha lafi kitabillah min qabli ay yukhlaqa Abu Lahab wa abawah." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Demi Allah, ya, Abu Lahab itu tidak akan pernah mampu untuk tidak masuk ke dalam api neraka Allah. Dia tidak akan pernah bisa untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Artinya dia pasti masuk ke dalam api neraka Allah." Kenapa? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Karena ini sudah berada di dalam Al-Lawhil Mahfuz. Ya, Allah telah menetapkan bahwa dia menjadi penduduk api neraka sebelum dia diciptakan dan juga kedua orang tuanya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya." Nah, karena catatan takdir itu sudah ditulis oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa jaraknya? 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, kemudian ayat yang kedua, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak akan bermanfaat untuknya hartanya dan apa yang dia usahakan. Pernyataan "ma aghna anhu maluhu wa ma kasab" maksudnya, "Ma dufi'a anhu 'adzabullah, ma dafa'a anhu 'adzabullah, ma jama'a minal mal wala ma kasaba min jah." Ya. Tidak akan bisa menolaknya dari siksa Allah harta yang dia kumpulkan dan kedudukan yang dia usahakan. Jadi wa ma kasab di antara penafsirannya disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu kedudukan yang dia usahakan. Ya. Tapi ada juga ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Mujahid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan apa yang dia usahakan yaitu anaknya. Karena anaknya seseorang itu adalah dari hasil usaha orang tuanya. Ya. Anak itu adalah hasil usaha dari orang tua. Kalau nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, pada umumnya tidak ada anak tersebut. Itu sudah hukum alam pada umumnya. Kecuali pada segelintir makhluk yang memang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya mau tanya. Di antara makhluk yang tidak punya bapak dan ibu. Siapa yang tahu makhluk yang tidak punya bapak dan ibu? Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Di antara makhluk yang hanya punya bapak, yang hanya punya ibu tapi tidak punya bapak, maksudnya memang gak ada bapaknya. Ya, bukan seperti orang yang zina kemudian bapaknya pergi, tidak. Memang tidak ada bapaknya. Dia hanya lahir dari seorang ibu. Siapa? Siapa? Maryam alaihissalam? Lah. Nabi Isa. Nabi Isa yang lahir dari ibunya Maryam alaihissalam, tanpa Maryam alaihissalam disentuh oleh seorang lelaki pun. Ya. Demikian pula dengan unta Nabi Saleh. Karena unta Nabi Saleh itu keluarnya dari batu besar. Ya. Nah, ini pengecualian makhluk-makhluk tertentu. Tapi pada umumnya makhluk yang ada di muka bumi ini adalah hasil dari perkawinan antara jantan dengan betina, laki dengan wanita. Makanya anak itu adalah hasil dari orang tuanya. Jadi wa ma kasab dan apa yang dia usahakan maksudnya adalah anaknya. Ya, jadi tidak akan bisa menolaknya dari azab Allah harta yang dia kumpulkan dan tidak pula anak yang menjadi hasil usahanya. Nah, pernah disebutkan oleh Abu Tufail Suatu ketika anak-anak dari Abu Lahab, mereka berselisih, bertikai, bertengkar di sisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Maka Abdullah bin Abbas ini berusaha untuk melerai mereka, mendamaikan mereka, tapi ternyata malah sebahagian mereka mendorong Abdullah bin Abbas sampai Abdullah bin Abbas ini terhempas di atas lantai. Ya. Maka Abdullah bin Abbas marah, sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, ukhruju anni al-qasbul khabith, keluar kalian dariku wahai hasil-hasil usaha yang buruk. Maksudnya anak-anak Abu Lahab. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa anak itu adalah hasil dari usaha. Lebih daripada itu, disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athyaba ma akala ar-rajul min kasbih wa inna waladahu min kasbih." Sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Ya, dan anaknya itu adalah hasil dari usahanya. Termasuk dari usahanya seseorang. Nah, oleh karena itu, apabila seorang anak itu adalah anak yang saleh, yang selalu mendoakan orang tuanya, memintakan ampun untuk orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal, tetap pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Maka disebutkan dalam sebagian riwayat, di dalam Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad, bahwasanya orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah di alam akhirat sana, atau di alam barzakh sana, ya, ketika dia bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau angkat derajatku? Maka Allah menjawab, ini semua karena permintaan ampun dari anakmu. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, padahal kan setiap orang itu memikul apa yang dia lakukan. Ya. Kalau itu kebaikan yang dia lakukan, dia mendapatkannya. Kalau keburukan yang dia lakukan, maka dia juga akan merasakan akibatnya. Nah, sekarang kenapa dia diangkat derajatnya karena permintaan ampun dari anaknya tadi? Karena anaknya itu adalah hasil dari usahanya, termasuk dari usahanya seseorang. Nah, makanya orang tua itu besar sekali jasanya. Ya. Dan di antara jasanya yang paling besar, yang tidak bisa kita balas dengan apapun juga kebaikan kita. Sebaik apapun seorang anak, dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tuanya. Meskipun hanya sebagai orang tua. Kalau seandainya orang tua kita itu tidak ada kebaikan yang lain, selain hanya dia sebagai orang tua kita yang menjadi sebab lahirnya kita ke muka bumi ini, itu sudah cukup. Dia punya kebaikan yang kita tidak akan pernah bisa membalasnya. Ya. Dengan apa engkau akan membalasnya? Ya. Karena dia adalah sebab engkau berada di muka bumi. Engkau berada di alam kehidupan. Ya. Hanya satu hal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika engkau mendapatkannya dalam keadaan dia sebagai budak, kemudian engkau beli dan engkau bebaskan dia. Nah, sekarang ini kita enggak ada budak. Nah, subhanallah, semoga juga orang tua kita tidak jadi budak. Ya. Betapa besarnya jasa orang tua kita kepada kita, termasuk yang paling besarnya yang tidak bisa kita balas adalah dia adalah sebab kenapa kita ada di alam semesta ini. Nah, Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah penafsiran Ibnu Abbas disebutkan, seperti yang dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kerabatnya, keluarganya tentang bahayanya api neraka Allah, Abu Lahab mengatakan, sungguhnya kalau yang dikatakan oleh anak saudaraku ini, artinya kalau seandainya apa yang dikatakan oleh keponakanku ini adalah benar, katanya Abu Lahab, aku akan menebus diriku dari api neraka itu dengan hartaku dan anakku. Maka turunlah ayat tadi, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat untuknya harta yang dia kumpulkan, dan tidak pula anak yang menjadi hasil usahanya. Kemudian ayat yang berikutnya, saya selanaran zata lahab, Sebelum kita lanjutkan dalam sebagian bacaan, dalam bacaan Al-Imam Al-A'masy, ya beliau membacanya dengan ma aghna'an humaluhu wa maktasab. Artinya hampir sama. Cuma bukan dengan wa maktasab, tapi dia membacanya dengan wa maktasab. Ya. Nah. Ini diriwayatkannya dari Abdullah bin Mas'ud, dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya fasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dzata lahab ay dzatu isti'alin wa talahub, yang menyala-nyala dan bergejolak. Pada umumnya kita membaca fasla naran dzata lahab, fasla yasla, bacanya yasla. Tapi di sana ada beberapa bacaan sesungguhnya, ya. Di antaranya bacaan Al-Imam Al-A'masy, kemudian juga Abu Raja, juga diriwayatkan dari Mahbub, dari Ismail, dari Ibn Katsir, juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, dibaca dengan mendhammahkan ya-nya. Jadi bukan sayasla, sayusla. Sayusla naran dzata lahab. Ada bacaan yang ketiga, ya, dibaca dengan itu bacaan Ashhab Al-Uqaili dan juga Muhammad bin Sumaike. Jadi dibaca dengan mendhammahkan ya-nya dan menfathahkan shad-nya serta mentasdidkan lam-nya. Jadi sayusalla, sayusalla naran dzata lahab. Jadi ada tiga bacaan. Yang paling masyhur bacaan kebanyakan kaum muslimin yaitu sayasla. Ada juga yang membacanya sayusla naran dzata lahab. Ada pula bacaan sayusalla naran dzata lahab. Maknanya hampir sama. Dia dimasukkan, dia dijerumuskan, ya, hampir sama maknanya. Cuman asal katanya yang sedikit berbeda. Baik. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, bacaan yang pertama yang lebih utama, itu yang kita pilih karena manusia sepakat untuk membaca demikian. Yaitu, sayasla naran dzatalahab. Kemudian ayat yang berikutnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Istrinya adalah seorang dari pemuka wanita Quraisy, min sadat nisa'i Quraisy. Ya, kunyahnya adalah Ummu Jamil, ibu yang indah, yang cantik. Tapi kata Ibnu Al-Arabi, ya, dia itu bukan Ummu Jamil tapi Ummu Qabih, ya, ibu yang jelek. Oh, subhanallah, dia ini seorang wanita yang aura. Peci sebelah matanya. Tahu peci sebelah matanya? Ya. Mata sebelah itu enggak. Ya peci, orang peci. Nah. Jadi matanya sebelah rusak. Nah. Makanya kata Ibn al-Arabi tentang istri Abu Lahab ini, al-aura ummu qabih. Wanita yang matanya PC sebelah dan tepatnya dia disebut dengan Ummu Qabih, bukan Ummu Jamil. Allah. Kayak Dajjal itu. Dajjal itu kan awar. Ya. Dajjal itu matanya buta sebelah. Ya, PC sebelah. Awar. Untuk wanita disebut dengan Awra. Namanya adalah Arwa. Arwa. Dia adalah saudara wanita dari Abu Sufyan, Arwa binti Harb. Arwa binti Harb bin Muawiyah bin Umayyah. Ya, saudara wanitanya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Salah seorang pemuka Quraisy, bapaknya Muawiyah. Hanya saja Abu Sufyan pada akhirnya masuk ke dalam Islam setelah Fathu Makkah. Ya, Nah, dia adalah sahabat yang mulia. Setelah dia masuk ke dalam Islam, Islamnya bagus dan dia adalah salah seorang sahabat yang mulia. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Dan Ummu Jamil Arwa bintu Harith ini adalah wanita yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia membantu suaminya untuk memerangi dan memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dia di hari kiamat kelak juga membantu suaminya untuk dibakar dalam api neraka. Makanya kata Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Ya, dalam salah satu penafsirannya, dan ini yang lebih dekat insyaallah seperti yang disebutkan di dalam tafsir Sa'di bahwa dia ini ya pembawa kayu bakar yang akan membantu untuk membakar suaminya di dalam api neraka kelak. Nah. Sebagian penafsiran yang lain hammalatul hatab maksudnya pembawa kayu bakar di sini artinya dia adalah seorang wanita yang suka mengadu domba. Karena memang di antara di kalangan Arab dahulunya orang yang suka mengadu domba itu disebut dengan pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena dia memanasi yang sini, membakar yang sini dan membakar yang sana. Maka disebut dengan pembawa kayu bakar. Ya, suka ngompori orang. Nah, ini makanya disebut dia hammalatul hatab. Dalam salah satu penafsirannya demikian disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullah. Tafsir At-Tabari. Baik. Dalam salah satu penafsiran yang lain dari beberapa ulama ahli tafsir seperti Al-Mufi, kemudian Atiyah Al-Jadali, Al-Dhahhak, Ibnu Zaid dan yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan hammalatul hatab dia pembawa kayu bakar, dia itu dahulu suka membawa kayu-kayu yang berduri, kemudian dia letakkan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap melewati jalan yang dia letakkan padanya kayu yang berduri, justru Nabi melewatinya dengan santai, seolah-olah beliau sedang melewati jalan yang dibentangkan padanya kain sutra. Tidak tersakiti sama sekali. Baik. Ada juga yang menafsirkan seperti yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa si Ummu Jamil ini Arwa bintu Harb dahulu suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kefakiran, dianggap sebagai orang fakir, orang miskin. Ya, padahal dia sendiri meskipun dia seorang yang mampu, orang yang kaya, dia itu suka mencari kayu bakar. Karena saking pelitnya. Sehingga Allah ingin mencelanya dengan itu. Ya, karena dia suka mencela Rasulullah fakir, miskin. Nah, Allah cela dia. Kamu sendiri adalah wanita yang suka mencari kayu. Kayu bakar. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan wanitanya dan istrinya adalah pembawa kayu bakar. Tapi yang paling sahih disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah dari penafsiran-penafsiran itu yang pertama. Artinya bahwa dia adalah wanita yang akan membantu suaminya untuk membakar suaminya di dalam api neraka kelak. Dia akan membawa akibat dosa perbuatannya yang dahulu suka membantu suaminya. Ya, maka akibatnya dia akan membantu suaminya untuk membakar suaminya di dalam api neraka kelak, membawakan kayu bakarnya. Hammalatul hatab. Ya, pembawa kayu bakar untuk membakar suaminya di dalam api neraka kelak. Ini yang paling sahih menurut Al-Imam Al-Qurtubi disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya fi jidiha hablun min matad, di lehernya ada tali dari matad. Disebutkan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib, salah seorang ulama dari ulama mulia dari kalangan tabi'in, Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah, ya, dahulu istri dari Abu Lahab ini mempunyai kalung yang sangat mewah. Dan dia mengatakan, aku akan mensedekahkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad. Maka akhirnya, sebagai siksanya Allah ganti. Dia akan membawa kalung dari sabut. Masa itu sabut. Ya. Kalung dari sabut yang terbuat dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai gantinya. Karena dia punya kalung yang dahulu dia katakan akan dia infakkan, dia sedekahkan untuk memusuhi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Masad ada yang menafsirkannya dengan sabut. Ya, sabut kelapa atau sabut dari kurma. Ada yang menafsirkannya bahwa masad di sini yaitu kalung dari besi. Ya, kalung dari besi yang terbuat dari besi. Nah, Al-Imam Ats-Tsauri mengatakan tentang kalung ini, kata beliau, qiladah min nar tuluha 70 dira'an. Kalung dari api neraka yang panjangnya itu 70 hasta. Nah. Alatul lihat itu adalah siksa bagi istri Abu Lahab. Ya, dia akan membawa kalung dari api neraka, apakah yang terbuat dari sabut atau yang dari besi. Ya, tapi yang jelas itu bersumber dari api neraka Allah yang panjangnya, kata Imam Ats-Tsauri, sepanjang 70 hasta. Nah, dan surat ini, ya, surat Al-Matad, adalah mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mukjizat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena surat ini adalah dalil yang nyata, petunjuk yang jelas, argumen yang kuat, menunjukkan kenabian beliau Alaihi Salatu Wasallam. Di mana Abu Lahab itu dikabarkan di masa hidupnya bahwa dia penduduk api neraka Allah, dan ternyata benar. Sampai matinya Abu Lahab dan juga istrinya, dia meninggal di atas kekafiran. Padahal dia kan masih hidup. Ketika ayat ini turun, surat ini turun, dia masih hidup. Ya. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narun dhaka lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia dan istrinya masih hidup. Ya. Tapi Al-Qur'an sudah memberitakan, menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an itu adalah sebesar-besarnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Lahab dan istrinya meninggal di dalam kekafirannya, ya, tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia mendengarkan langsung dakwah Islam itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan istrinya. Nah, istrinya itu Arwa bintu Harb, ya Afif, Isma Barakallahu Fik. Arwa bintu Harb, siapa Arwa bintu Harb? Hah? Istrinya Abu Lahab. Tahu enggak di mana matinya? Enggak tahu. Siapa yang tahu bagaimana matinya? Dia meninggal dalam keadaan dia tercekik dengan tali kayu bakarnya itu tadi yang suka dia bawa. Ya. Yang melakukannya tentu al-malaikah. Dia meninggal di atas kekufurannya, kekafirannya kepada Allah, tercekik oleh tali yang dia biasa bawa di lehernya untuk mengikat kayu bakar. Sementara Abu Lahab sendiri, siapa yang tahu kapan meninggalnya Abu Lahab? Hah? Nah, Abu Lahab itu orang yang paling brengsek. Ya, dia dorong-dorong orang, nyemangatin orang, membiayai orang untuk berangkat perang. Dia sendiri gak berangkat. Ada pula. Jadi dia sendiri gak berangkat. Ya. Nah, ayo berangkat, ayo. Dia sendiri gak berangkat, itu pula. Dia hanya mendengar berita. Dia yakin bahwa pasukannya akan menang. Nah, suatu ketika ternyata datang berita. ternyata dalam perang Badar itu kaum musyrikin kalah telak. Ya, kalah telak. Nah, sampai datang berita ke kota Mekah, ya, di mana di dalam peperangan itu, ya, kami, kata sang pembawa berita, ya, seolah-olah di dalam peperangan itu hanya menyerahkan diri saja untuk ditebas oleh kaum muslimin. Dan kami mendapati suatu kaum di mana mereka tidak bisa disentuh. Ya, gak tahu siapa itu. Nah, tatkala berita ini sampai kepada istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, Ummul Fadl, dia punya seorang budak. Ya, budaknya ini bilang, oh itu malaikat. Abu Lahab ini panas ketika mendengar budak ini ikut nyaut. Akhirnya budak ini dia tampar sampai melosor, jatuh. Ya, langsung dia duduin terus dipukul. Ya. Nah, tuannya Ummul Fadl, istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, enggak terima. Ya. Diambil tiang besi, pukul kepalanya sampai berdarah, akhirnya dia lari. Dan beberapa hari setelah itu dia, Allah beri musibah, tertimpa oleh penyakit bisul di seluruh di sekujur tubuhnya. Sampai dia meninggal karena penyakit itu. Dan orang tidak ada yang mau menguburkannya. Selama 3 hari dia terbengkalai. Ya, akhirnya dia dimandikan dari jarak jauh, disiram pakai air. Dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, mati di dalam kekafiran. Hadza Abu Lahab. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. Baik. Maka di sini ada pelajaran yang penting bagi kita, di mana orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dia akan dihinakan oleh Allah di dunia wal akhir, dunia dan akhir. Allah akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Meskipun dia orang yang banyak harta, meskipun dia orang yang tinggi kedudukannya, meskipun dia orang yang segalanya ketika di dunia, tapi kalau dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Nah, sebagaimana kondisi Abu Bakar, kondisi Abu Lahab dan istrinya, ya. Nah, di sini juga ada pelajaran penting terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana masalah mengklaim bahwa si fulan penduduk api neraka ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada orang yang ada nas dari Al-Quran bahwa dia penduduk api neraka Allah. Seperti siapa? Abu Lahab ini. Ya, kita yakin dan kita boleh menyatakan Abu Lahab adalah penduduk api neraka. Tapi bagi orang lain, tidak boleh kita pastikan kecuali apa yang ada di dalam nas, apalagi orangnya masih hidup. Ya, apalagi orangnya masih hidup. Kecuali kita mendapatkan orang yang kita tahu secara pasti dia meninggal di atas kekafirannya. Ya, tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasul, atau dia murtad dari Islam. Kalau kita tahu bahwa dia meninggal di atas kekafirannya, ya jelas dia masuk ke dalam api neraka Allah dan kekal abadi selamanya. Tapi orang yang kita tidak tahu secara pasti, apalagi dia masih hidup, tidak boleh kita mengklaim bahwa dia penduduk api neraka. Ini adalah akidah yang harus kita yakini. Dan demikian pula mengenai penduduk surga, tidak boleh kita katakan sebaik apapun orang itu, kita katakan bahwa dia pasti menjadi penduduk surga. Ya, apalagi kalau dia masih hidup. Ya, meskipun dia meninggal di atas kebaikan, kita katakan, kita harapkan dia termasuk dari penduduk surga. Nah, kecuali yang ada nafs. Siapa yang ada di antaranya yang di dalam nafs disebutkan bahwa dia penduduk surga? Banyak ya dari kalangan as-sahabah, seperti al-mubasyyarun bil jannah, al-ashrah al-mubasyyarun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Siapa? Abu Bakar. Urutan yang benar, Abu Bakar, kemudian Umar dulu, kemudian Utsman, Kemudian Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Abdurrahman bin Auf. Ini pelajaran anak TPA nih. Ya, 10 orang masih yang dijamin masuk surga ini jalan. Ini pelajaran anak TPA. Nah, kalau kita tanya sama anak TPA tahu mereka. Ayo. Lah. Haji, anak kira antum tahu semua. Gampang. Khulafa yang 4 itu jelas. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Talhah bin Ubaidillah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sudah berapa? 7. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Satu lagi. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Itu disebutkan bahkan dalam satu riwayat Nabi menyebutkan keseluruhannya. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Zubair fil Jannah, Talha fil Jannah. Disebutkan ke-10-nya. Bahwa mereka semua berada di dalam surga. Nah, kalau sudah seperti ini nasnya ya, kita boleh mengatakan bahwa dia penduduk surga Allah. Nah, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang harus kita yakini berdasarkan kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari surah Al-Masad. Ada yang belum hafal surah Al-Masad? Hafal enggak? Entah apa. Tahu dulu. Kan enak kalau kita belajar tafsir ya, kita baca ayat-ayat pendek ini dalam sholat, kita tahu ya, kita ketika baca tabbat yada abi lahabin watab, paling tidak terlintas dalam pikiran kita apa yang ada dalam ayat ini, sehingga kita sholat itu bisa khusyuk. Itu makanya jangan ngantuk ya, ini surat-surat yang sering kita bacakan dalam sholat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, tabbat yada. Sengaja saya pilih surat-surat pendek ini karena ini sering kita baca dalam sholat, khususnya juz amma. Ya, supaya sholat kita lebih khusyuk. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Gak tahu saya nasnya. Yang ada nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti yang saya katakan tadi, ketika dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan dia sebagai budak, kemudian dia beli, lantas dia bebaskan. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa seorang anak ketika mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, lantas dia beli, itu secara otomatis orang tuanya bebas. Nah, karena anak tidak boleh memperbudak orang tua. Jadi itu yang bisa membalas. Adapun melepaskan dia dari kesyirikan kepada tauhid, Allah alam, saya tidak tahu. Nah, jelas bahwa seorang anak ketika mendapatkan orang tuanya tetap dalam keadaan musyrik, tetap saja dia harus berbakti. Orang tua punya hak kepada dirinya yang tidak boleh dia taati kalau orang tuanya mengajak kepada kesyirikan. Tapi yang selain itu, yang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, meskipun orang tuanya kafir, meskipun orang tuanya musyrik, dia harus berbuat baik dalam mempergauli orang tuanya. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wasahibkuma fid dunya ma'rufa." Ya, meskipun mereka mengajakmu kepada kesyirikan, jangan engkau taati, tapi pergauli keduanya dalam keadaan baik. Kalau budak itu, istilah budak itu, kenapa dia jadi budak? Pertama kan kita setelah merdeka jadi budak lagi, lalu gimana lagi? Terus merdeka lagi, terus budak lagi. Maksudnya ada budak, kenapa bisa dikatakan, oh ini sebagai budak gitu? Iya, asal mulanya karena budak itu setengahnya manusia, setengahnya barang. Biasanya budak itu banyak terjadi dengan adanya peperangan. Ditawan, kemudian dijadikan budak. Itu di masa lampau seperti itu. Setelah itu, nanti setelah dia jadi budak, biasanya diperjualbelikan. Berpindahlah dari satu tangan ke tangan yang lain. Maka kalau banyak peperangan, akan banyak budak. Ya. Dan budak itu kan sekarang mungkin banyak juga yang membayangkan mereka dari kalangan kulit hitam, ya, orang-orang Afrika kayak gitu. Tidak juga, kalau di masa lampau orang-orang yang berkulit-kulit kuning, putih juga ada yang diperbudak ketika mereka kalah dari kaum muslimin, apalagi pada waktu itu kaum muslimin berhasil menguasai hampir dari sepertiga dunia. Sehingga budak itu dari mana-mana, dari berbagai negeri, ya. Nah, bisa jadi budaknya lebih cakep daripada tuannya, karena datang dari berbagai negeri pada waktu itu. Dan di akhir zaman akan terulang lagi hal yang demikian, ketika terjadinya banyak peperangan nanti di kalangan muslimin dengan orang-orang kafir. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha, ya, tanda datangnya hari kiamat ketika seorang anak, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Nah, artinya salah satu penafsiran dari hadis ini bahwa nanti di akhir zaman ketika akan menjelang datangnya hari kiamat akan banyak terjadi peperangan. Sehingga akan lahir anak-anak dari budak-budak wanita yang berhasil ditawan. Yang anaknya itu tentu status mereka kalau bapaknya adalah lelaki yang merdeka, dia anak yang merdeka, tidak ikut ibunya menjadi budak, karena anak itu ikut kepada bapaknya. Nah, maka terjadilah perbudakan pada umumnya di masa lampau dan akan terulang di akhir zaman itu karena apa? Karena peperangan. Ya, karena peperangan maka adanya budak. Baik. Apa lagi tadi? Sudah. Bisa saja setelah jadi budak dia bebas, kemudian terjadi peperangan, ternyata dia tertawan, dijadikan budak lagi, ya budak lagi dia. Paham? Nah. Ya maka dia jadi budak lagi. Dan biasanya kalau antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, mereka akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai budak. Tapi kan Allah, Islam itu mengakui adanya perbudakan, tapi di satu sisi yang lain Islam mendorong manusia untuk membebaskan budak. Ya, adanya kafaroh-kafaroh yang terusannya adalah membebaskan budak. Nah, kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan bagi orang-orang yang mau membebaskan budak. Maka Islam itu adalah agama pertengahan yang sangat indah sebetulnya. Dan sekarang ini memang jarang ada budak. Masih ada sih di sebagian wilayah, ya, sebagian negeri, seperti di Murtania, masih ada budak katanya. Tapi ya sudah jarang sekali lah kalau sekarang ini. Tidak ada budak. Hampir bisa dikatakan tidak ada. Nah, karena memang jarang kan sebagai peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Okay. Nah, jadi itu masalah perbudakan. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Tidak ada? Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.